Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala rasulina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak hentinya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bisa menunaikan bakti kita, kewajiban kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia ini. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasa memberikan sabat dan istiqamah dalam kita menjalankan bakti kita sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sedikit melanjutkan kembali pembahasan kita di tafsir surat Al-Baqarah, masih di ayat yang ke-84 sampai 86 dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita, perjanjian yang Allah Subhanahu wa ta'ala ambil dengan orang-orang Bani Israel, kemudian bagaimana mereka sikapnya terhadap perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dalam perjanjian di tiga ayat ini, yang pertama adalah agar mereka tidak mengalirkan darah-darah mereka, artinya tidak saling membunuh di antara mereka. Kemudian yang kedua, supaya jangan mengusir mereka dari diri mereka sendiri, yakni saling mengusir. Namun seperti itulah sebagaimana yang juga pada ayat sebelumnya pun juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita bagaimana tingkah pola mereka dan sikap-sikap mereka, orang-orang Bani Israel ini. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, qala Allah Subhanahu wa ta'ala qawluhu ta'ala wa iyatukum. Jadi wa iyatukum, setelah kemudian Allah menyebutkan bahwa mereka ternyata menyelisihi perjanjian mereka, kemudian mereka berbuat dosa dan saling memusuhi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan qala wa iyatukum, dan jika datang kepada kalian, ay yaji'ukum ilaikum, datang kepada kalian usara jamu asir, usara datang kepada kalian para tawanan. Ini jamaknya dari jamaknya asir, usara dari asir, dan juga asra. Jamaknya bisa usara atau asra. Sebagaimana di surat Al-Anfal, ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra. Wahai nabi, katakan kepada orang-orang, dengan apa? Dengan orang yang ada di tangan kalian dari para tawanan. Jadi tawanan ini adalah yang ditangkap dari musuh setelah terjadi peperangan. Namun tentunya juga tidak bisa harus diikat. Dan kalau kau diikat adalah supaya tidak lari. Qala wa iyyatukum usara tufaduhum. Jika datang kepada kalian para tawanan itu, tufaduhum, maka kemudian kalian melepaskannya dari tawanan itu dengan memberi jaminan. Tufaduhum fidah, memberikan jaminan. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, dan hal itu adalah diharamkan atas kalian untuk mengeluarkan mereka. Yakni dikatakan qala tafdunal masurin wa huwa muharramun alaikum ikhraju min diyarihim. Yakni kalian menggantinya dengan jaminan dari para tawanan ini, dan ini haram atas kalian mengeluarkan mereka dari negeri-negeri mereka. Wa antum lam taqumu bil imani bil kitabi kullih, dan kalian tidak menegakkan, yani tidak beriman dengan Alkitab secara keseluruhan. Walihada qala Allah Ta'ala, karena inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan mengkafiri sebagian yang lain? Tentunya di sini adalah istifham ingkari. Ini pertanyaan untuk mengingkari dan sekaligus untuk taubih, untuk menunjukkan jeleknya perbuatan mereka. Ketika mengimani kepada Alkitab, kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini sebagiannya dan ditolak sebagian yang lain yang tidak sesuai. Qala, kata Syekh Muthimin, wal fa fi qawli ta'ala afatu'minun atifah. Fa pada lafad afatu'minun ini atifah, adalah fa ataf untuk menyambung. Ini sudah ada pembahasan sebelumnya. Yani bahwa adanya ataf setelah hamzah istifham. Qala wajhu kaunihim yu'minuna bi ba'dil kitab, dan sisi mereka itu, keadaan mereka orang-orang Bani Israel ini mengimani sebagian Alkitab dan mengkafiri sebagian yang lain, annahum kafaru bima nuhu anhu min safkid dima, mereka mengingkari, mereka mengkufuri dengan apa yang mereka telah dilarang dari mengalirkan darah. Wa ikhraju anfusihim min diyarihim, dan mengusir diri mereka sendiri, ini saling mengusir di antara mereka dari negeri mereka sendiri. Wa amanu bifidaihim al-asra, dan mereka mengimani dengan jaminan mereka terhadap para tawanan ini. Tiga hal ini yang merupakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka. Walladzi ya'budullaha 'ala hadhihi at-tariqah lam ya'budillaha haqiqatan. Maka orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara seperti ini, ini hakikatnya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama 'abada hawahu, namun hakikatnya dia menyembah kepada hawa nafsunya, karena itu yang diikuti hawa nafsunya. Fa idza sara al-hukmu asy-syar'i yunasibuhu qala akhidun bihi, jika hukum syar'i itu sesuai dengan dirinya, dia mengatakan saya ambil, kita ambil. Wa idza kana la yunasibuhu, dan kalau ternyata hukum syar'i itu tidak sesuai dengan dirinya, rawagha anhu bi anwa'it tahrif waltimasil adzab, maka kemudian dipukili, rawahnya dibuat dipukili dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang mereka buat, dan juga dicari-cari alasan-alasannya untuk menolak kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ini sifat orang-orang Bani Israil. Maka kalau kita seperti itu, ya sama. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita tentang sifatnya orang-orang Bani Israil, agar kita mengerti, jangan sampai kita mengikuti atau menyerupai dari sikap mereka ini, yang kita dalam setiap rakaat selalu berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kemurkai, ini jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai, yakni orang-orang Bani Israil ini, Yahudi. Qauluhu Ta'ala fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayah, fil hayah di dunia. Maka tidak ada balasan bagi orang-orang yang melakukan seperti itu dari kalian kecuali kehinaan di dunia. Ini Uqubatul mu'ajjalah, hukuman Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan. Allah Subhanahu wa taala hinakan, artinya di sini jemaah hinakan Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian kita berbuat seperti ini, ya, mengendengkan, melanggar pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka akibatnya kehinaan yang akan kita dapatkan. Nasallallahu salaman afiyah. Qala ma nafiyah wal jazaa' wal mujazaa' wal mu'aqabah ma'naha wahid. Ma di sini fama jazaa'u, ma zina dalam makna nafiyah, menunjukkan nafi, meniadakan. Wama jazaa'u, dan jazaa' yakni artinya adalah balasan, hukuman, mu'aqabah, hukuman, dan maknanya sama. Yani al jazaa' adalah itabatul amil ala amalihi. Yani ganjarannya, ganjaran bagi orang yang berbuat atas perbuatannya itu. Dan maknanya dalam ayat ini adalah, kata sebelumnya dikatakan, ma thawabukum ala amalikum hadza illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan bagi kalian atas perbuatan kalian yang seperti ini kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Al-khiz, yani al-dhul, kerendahan. Ini di dunia dalam keadaan terhina. Kemudian wa yaumal qiyamati yuradduna ila syaddil adzab, dan nanti di yaumul qiyamah siap menunggu dari hukuman Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Ketika hari berbangkit, ketika hari kiamat, dan dikatakan yaumul qiyamah, dari qiyamah, dari qama yaqumu. Dan dikatakan seperti itu karena manusia pada hari itu bangkit dari kubur-kubur mereka, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari ketika manusia itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wa li'annahu yaqumu fihi al-ashhad. Dan juga seluruh manusia saat itu mereka berdiri. Wa li'annahu yuqamu fihi al-'adl. Kemudian dikatakan yaumul qiyamah karena pada hari itu juga ditegakkan keadilan. Ini makna yaumul qiyamah dari sisi maknanya adalah karena manusia itu bangkit, qama yaqumu, bangkit dari kubur. Yang kedua adalah bangkit berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga ditegakkan keadilan. Wa yaumal qiyamah pada ayat ini adalah dzarf, menunjukkan waktu, dzarf zaman, kata yang menunjukkan waktu berkaitan dengan lafaz berikutnya. Wa yaumal qiyamati, kapan itu? Yuraddun, pada hari kiamat itu yuraddun, mereka dikembalikan, ya, dari kehinaan di dunia dan kerendahannya, ila asyaddil adab, kepada siksaan yang paling berat, siksaan yang paling besar, paling berat, dan hukuman yang paling berat. Di dunia sudah terhina, ya, kemudian dikembalikan kepada kehinaan yang lebih hina lagi. Nasallallahu salaman afiyah. Ini hukuman dari orang yang mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ghafil, lalai dari apa yang kalian kerjakan. Qala hadhihi sifatun salbiyyatun. Ini adalah sifat negatif, ya. Sifat yang buruk, sifat negatif. Ai nafallahu subhanahu wa ta'ala an nafsihi sifatal ghaflah. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan dari dirinya sifat lalai. Wa dhalika dikamali ilmihi. Hal ini karena kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. wa muraqabatihi, dan juga muraqabah. Ya, ini senantiasa dalam perhatian Allah Subhanahu wa taala dari amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Amma ta'malun. Ada qiraat yang lain kemudian syubah itu dengan amma ya'malun, dengan kata ganti orang ketiga, mereka dengan apa yang mereka lakukan, lebih umum. Ini jemaah, maka Allah Subhanahu wa taala bagaimana akibat dari mengimani kepada sebagian apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkufuri kepada sebagian yang lain, kehinaan di dunia dan siksaan Allah Subhanahu wa taala berat itu sudah menantinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ayat ini juga, dari lafaz wa Allah bighafilin amma ta'malun, ini juga untuk kita lebih juga mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala al-'alim. Al-'alim, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha berilmu. Dijelaskan juga oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Muslim al-Abbad dalam fikih Asmaul Husna, ini al-'alim, bahwa ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menunjukkan sifatnya. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifatnya, yang tentunya dari itu menjadikan kita lebih waspada untuk kita senantiasa mengawasi dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tidak lalai sedikit pun, tidak bisa menghindar dari perhatian Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, tidak menyelimuti sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tahu kita ada ilmu, itu pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini juga bahwa ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Dan ilmu itu, ilmu Allah Subhanahu wa taala bisa didapat pun juga pada bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Wattaqullaha yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari, memberikan ilmu kepada kalian. Kemudian di ayat yang ke-86, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qauluhu ta'ala ulaika alladziina ishtarawul hayata ad-dunya bil akhirah. Ulaika, yakni mereka orang-orang Yahudi yang mereka menyelisih janji, menyelisih perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan mereka ini orang-orang yang ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Jadi mereka beli kehidupan dunia dengan akhiratnya. Artinya akhiratnya itu mereka jual, mereka barter dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Ini malah kemudian mereka memilih kepada kehidupan dunia. Ai ikhtaru dunya 'ala al-akhirah, mereka lebih memilih dunia daripada akhirat. Fal akhiratu 'indahum mazhudun fiha mabi'ah. Dan akhirat itu bagi mereka itu adalah mazhud. Dizuhudi, yakni ditinggalkan. Ditinggalkan, dan itu sebagai mabi'ah, bagi barang dagangan yang mereka jual. Barang dagangan yang mereka jual. Wad dunya marhubun fiha mushtarah, dan dunia bagi mereka itu adalah marhubun fiha, itu yang mereka senangi dan itu yang mereka beli. Yang mereka beli adalah dunia. Wa usifat hadhil hayatid dunya, wa usifat hadhil hayatud dunya lidunuha zamanan li'annaha sabiqatun lil akhirah. Dikatakan disifati dunia, disifati kehidupan dunia ini adalah lidunuwiha, karena dekatnya dari sisi waktunya, karena dunia itu lebih dahulu dari akhirat. Walidunuya manzilatan, juga karena dekatnya kedudukannya pada manusia. Lianna dunal akhirah. Ini keadaan apa namanya, kedudukan yang jelas itu lebih dekat daripada akhirat. Dan ada yang mengatakan li sama dunia lidanaatiha, dari dunu au dana'ah dani'ah, disebutkan dengan dunia dan adalah dunia karena dekatnya, atau yang kedua karena hinanya. Lidanaatiha karena hina, dan keduanya juga tidak bertentangan. Qala laqad sahhani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dalam hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, al mawdhi'u sawt fil jannah khairun min ad-dunya ma fiha. Ya. Satu tempat yang hanya seluas pecut ya, cemeti, itu di surga itu lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mawdhi'u sawt, ini satu apa namanya, adalah kecil ya, yang kita mendapatkan seperti itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini dia mendapatkan itu satu tempat yang sempit seperti itu di surga itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini menunjukkan akan bahwa nilai dunia itu tidak ada artinya, dan hadis-hadis yang seperti ini sangat banyak sekali. Rasulullah SAW memberikan mensifatkan kepada kita, bahkan dikatakan bahwa tidaklah dunia itu kecuali seperti janah ba'udah, seperti sayap nyamuk. Ini saya seperti sayap nyamuk. Nyamuknya saja sudah tidak berarti, ditambah lagi adalah bagaimana bandingannya dengan sayapnya, juga memang tidak ada artinya. Ini jemaah firman Allah Subhanahu wa taala yang tentunya adalah memberikan perhatian kepada kita ini, untuk tidak kemudian terlalaikan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Wa qawlu ta'ala bil akhirah, mereka membeli dunia, kehidupan dunia ini dengan akhirat. Qala al ba' huna lil badal, ba pada lafaz bil akhirah sebagai badal, badal pengganti. Dan ini badal ini selalu masuk pada masalah harga, nilai. Ini untuk istilahnya memutaadikan fiilnya. Ini adalah pada harga dengan ba. Seperti kita mengatakan ishtaraitu thauba bi dolar, bi dinar, bi rupiah misalkan. Saya beli baju dengan. Maka kata-kata dengan ini ba ini adalah untuk memutaadikan pada fiilnya. Fadunya huwa tsaman, dunia ini adalah harganya, alat tukarnya. Wa yuqal ishtaraitu dinar bi thawb. Ini dia ada di balik. Di balik daripada membeli apa, mengatakan membeli baju dengan dinar, tapi membeli dinar dengan baju. Maka dalam hal ini adalah dijadikan bajunya itu yang sebagai ya, di harganya alat tukarnya. Jadi menjadikan akhirat itu sebagai alat tukarnya untuk menukar dengan membeli dunianya. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Qawlu ta'ala fala yukhaffafu anhumul adab. Ini berikutnya setelah tadi disebutkan, setelah kehinaan dunia kemudian dikembalikan kepada kehinaan siksaan yang lebih berat. Dan dikatakan fala yukhaffafu anhumul adab, tidak ada keringanan bagi mereka dari siksaan itu. Ay la yuhawwanu anhum, yakni tidak diringankan bagi mereka, la zamanan wala syiddatan wala quwwah, tidak diringankan dari lamanya ya. Tidak ada grasi sini ya. Kalau di dunia kan gitu, hukuman dapat grasi atau amnesti misalkan, tidak ada lagi. Wala syiddatan, tidak juga dari sisi kerasnya, dahsyatnya siksaan itu. Wala quwwatan, juga tidak ada keringanan dari sisi kuatnya siksaan. Nasrullah salam al-afiyah. Walahum yunsarun, dan juga mereka tidak ditolong. Tidak ada pembelanya lagi. Tidak ada pengacara, tidak ada lagi kaligis, tidak ada lagi yang semisal ini, ya. Tidak ada lagi yang membela kepada mereka. Ay wala wa wala ahad yamna'u anhum adzab Allah. Tidak ada yang bisa, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi dari mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Di qaulihi ta'ala ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Wa qala alladziina fil naari li khazanati jahannam. Maka orang-orang yang ada dalam neraka ini, mereka mengadu berkata kepada para penjaga jahannam, Udu'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Berdoalah, mintalah kepada Rabb kalian. Ini mereka sudah enggak mau mengakui lagi Allah sebagai Rabbnya. Malu sudah, ya. Mengatakan rabbakum, mintalah kepada Rabb kalian, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, untuk meringankan dari kami satu hari saja dari siksaan ini. Satu hari saja ini. Dan ini sama seperti perkataan mereka, Bani Israel ini, kepada Nabi Musa AS. Mengatakan, idhab anta wa rabbuk. Pergilah engkau dengan dan Rabbmu. Ini di dunia juga seperti itu. Di akhirat, ancamannya adalah demikian. Ini ketika diperintahkan untuk masuk negeri yang di janjikan Bani Israel orang Yahudi ini, mereka tidak mau masuk dengan mengatakan inna fiha qauman jabbarin, di dalamnya ada orang-orang bengis, kami tidak akan masuk dalamnya. Maka terus diperintahkan, pokoknya masuk saja, masuk pasti akan aman, masuk akan pasti menang, pokoknya masuk saja mesti menang, sudah jangan seperti itu. Mereka tetap mengatakan inna lanadkhulaha abadan, kami sama sekali tidak akan masuk. Dan mengatakan idhab anta wa rabbuk, ini mereka tidak mengakui Allah sebagai Rabbnya lagi. Ini Bani Israel, orang-orang Yahudi seperti itu. Dan ini di akhirat ancamannya demikian. Orang-orang di neraka mengatakan seperti itu, mengadu kepada penjaga jahannam, mintalah Rabb kepada Rabb kalian agar meringankan dari kami satu hari saja dari siksa. Qalu, maka jawaban para penjaga neraka ini, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul kalian itu dengan membawa bayyinat, membawa bukti. Qalu bala, mereka mengatakan iya benar telah datang kepada kalian. Qalu fad'u, yuk panggil saja itu, seru mereka ini. Wa madu'ul kafirina illa fi dhalal, maka tidak ada seruan bagi orang-orang kafir ini kecuali sia-sia. Makna dhalal dalam Al-Quran itu memiliki 6 makna sesuai dengan konteksnya. Makna dhalal ini dalam Al-Quran ini ada 6 makna. Jadi tidak semua dikatakan sesat, ini artinya ini itu tidak, tapi ada 6 makna. Ini satu kata dalam bahasa Arab memiliki lafaz yang musyarak. Yang jelas dalam ayat ini, dalam ayat ini menunjukkan bahwa mereka itu sudah putus asa dari bisa keluar dari neraka. Dan mereka tidak sanggup lagi untuk mengatakan akhrijna minan nar, keluarkan kami dari neraka. Dan juga tidak mereka mengatakan ringankan selamanya, ringankan kami sedisan. Mereka minta cuma satu hari saja. Satu hari saja diringankan. Yukhaffif anna yawman, karena saking putus asanya. Ini putus asanya dari keluar dari neraka ini, dari siksaan ini. Satu hari saja mereka berangan-angan bahwa yatamannauna annal adzaba yukhaffaf anhum yawman wahidan minal abadis sarmadi. Mereka berangan-angan bahwa bisa diringankan dari mereka satu hari saja dari siksaan yang abadi ini. Walakin dzalika la yahsulu lahum, namun ini sama sekali tidak didapatkan pada mereka. Fayuqalu lahum, bahkan dikatakan pada mereka taubihan wa taqri'an wa tandima, dikatakan pada mereka dengan ucapan yang lebih kasar lagi, ya, yang merupakan taubih, penghinaan kepada mereka, pelecehan kepada mereka, dan juga penyesalan kepada mereka. Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul kalian dengan bawa bukti? Wala qalu bala qalu fad'u, benar mereka mengatakan iya. Maka khazanah di jahannam, kemudian berbalik lagi, fad'u, kalau begitu panggil mereka. Wala yanfa'uhum du'a, maka panggilan-panggilan mereka itu tidak lagi bermanfaat. Dan panggilan-panggilan mereka menjadi sia-sia saja. Ini jemaah pendengar Allah Subhanahu wa taala, terhib dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari kisahnya orang-orang Bani Israil ini, tentunya tidak lain agar kita lebih sungguh-sungguh dan lebih kita introspeksi diri kita terkait dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin untuk bisa kita menunaikannya dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai kemudian kita terlalaikan dengan kehidupan dunia, membeli dunia dengan akhirat kita, namun sebaliknya menjadikan dunia sebagai anak tukar untuk kita membeli akhirat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk kita senantiasa bisa menunaikan bakti kita dan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.